Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita kembali diberikan satu kenikmatan yang besar untuk melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Al-Allamah Al-Syeikh Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ketiga, babul khawfi minasyirk, bab takut dari syirik, yaitu penjelasan tentang kewajiban atas setiap hamba untuk merasa takut dari syirik. Maksudnya, merasa takut jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan bahayanya yang begitu besar. Maka di dalam bab ini Al-Syeikh Al-Muallif Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan kepada kita dalil-dalil tentang bahayanya perbuatan syirik, agar kita mengerti bahwasannya kesyirikan itu adalah dosa terbesar, dosa yang paling Allah murkai dan yang paling berbahaya. Dan beliau sebutkan bab ini setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang kewajiban tauhid, kemudian disusul dengan keutamaan tauhid, kemudian tentang keutamaan orang yang merealisasikan tauhid. Setelah sudah kita pahami tentang urgensi tauhid, maka penting bagi kita juga untuk memahami lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Bagaimana dahsyatnya bahaya perbuatan syirik ini, karena ia bisa meruntuhkan tauhid seseorang. Baik, beliau menyebutkan di sini beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa, disebutkan dalam dua kali, dalam dua ayat, yaitu ayat ke-48 dan 116. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Inilah dalil yang pertama dari bab yang ketiga tentang kewajiban untuk takut jangan sampai terjatuh pada perbuatan syirik. Dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. Menunjukkan bahwasannya ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat murka dengan pelaku kesyirikan, sehingga Allah tidak rela atau tidak ridho untuk mengampuni pelaku kesyirikan tersebut. Namun maksudnya di sini, apabila dia mati sebelum bertaubat. Apabila dia mati sebelum bertaubat. Adapun kalau dia bertaubat sebelum mati, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha penerima taubat. Baik. Dan Allah mengabarkan juga, dosa apapun yang derajatnya di bawah kesyirikan masih mungkin mendapatkan ampunan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah akan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Adapun kalau dia tidak diampuni, maka dia akan diazab, namun azabnya tidak kekal seperti orang yang melakukan perbuatan syirik. Maka ini menunjukkan kepada kita benar-benar Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat murka terhadap orang yang menyekutukannya, sehingga Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya. Baik. Ini ayat yang pertama. Dalil yang kedua, وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ, dan berkata Al-Khalil alaihi salam. Al-Khalil maksudnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan ini adalah pensifatan yang hanya diberikan kepada dua orang nabi, yaitu Nabi Ibrahim sebagaimana dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai seorang khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai seorang khalil. Baik. Beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berkata sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat ke-35, yaitu tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Baik. Dalam ayat yang mulia ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah untuk dirinya dan anak keturunannya jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Menunjukkan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam takut dengan syirik. Tentunya kita lebih pantas untuk takut. Dan berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Kalau begitu, siapa lagi yang merasa aman dari fitnah kesyirikan ini setelah Ibrahim saja merasa khawatir, merasa takut. Artinya, orang yang tidak takut terjerumus dalam perbuatan syirik, dia sombong. Ya, dia sombong dan seakan-akan dia merasa lebih baik daripada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai kadang-kadang ketika kita ingatkan bahaya kesyirikan, sebagian orang memandang remeh, ya, sebagian orang memandang remeh dan menganggap hal itu enggak mungkin terjadi. Hal itu tidak mungkin terjadi sebab mereka sudah mengerti tauhid dan tidak mungkin menyembah selain Allah. Mana yang lebih mengenal tauhid? Siapa yang lebih mengenal tauhid? Apakah para nabi dan rasul dibanding kita? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ternyata dengan pengenalan mereka terhadap tauhid yang luar biasa, bahkan mereka yang mengajarkan tauhid kepada kita, namun mereka masih takut jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Jadi kita lebih pantas untuk takut. Baik. Demikian makna ayat secara garis besarnya. Secara singkat kita masuk pada penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. munasabatul bab li kitab tauhid. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Bab takut dari syirik. Kata beliau, annal musannif rahimahullah, bahwasannya penyusun kitab ini yaitu Asy-Syaikh Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Lamma dzakara at-tauhid wa fadlah wa tahqiqah. Tatkala beliau telah menyebutkan tentang tauhid, yakni kewajibannya. Demikian pula keutamaannya dan bagaimana merealisasikannya. Nasaba ayyadhkura al-khawfa min diddih wa huwa syirk. Maka sangat cocok sekali apabila beliau menyebutkan tentang kewajiban untuk takut dari lawan tauhid. Yani kalau tauhid kita sudah paham betapa pentingnya, maka kita harus jaga jangan sampai kita melakukan lawan daripada tauhid, yaitu perbuatan syirik. Liyahdharahul mu'min wa yakhafuhu ala nafsih, agar seorang mukmin itu berhati-hati darinya dan dia takut jangan sampai dirinya terjerumus di dalam perbuatan menyekutukan Allah tersebut. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik dan wajib bagi kita untuk takut dari perbuatan syirik tersebut. Kemudian poin penting yang perlu kita tekankan ini, apa buktinya? Ya, apa buktinya kelak kalau kita takut jangan sampai terjerumus pada perbuatan syirik? Dan apa buktinya kalau kita sudah benar-benar memahami pentingnya tauhid, kewajibannya, keutamaannya? Buktinya adalah kita mesti lebih bersemangat di dalam mempelajari tauhid. Itu buktinya. Buktinya kita memahami tauhid, kita mesti lebih bersemangat di dalam mempelajari tauhid. Melebihi semangat kita mempelajari apapun juga. Iya. Demikian pula kita lebih bersemangat di dalam mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan. Sebab semua bentuk kesyirikan, demikian pula kekufuran, akan menghancurkan dan memusnahkan tauhid kita. Sebagaimana juga kita mesti bersemangat di dalam mengetahui bentuk-bentuk dosa, kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan. Karena itu semuanya akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian kita punya juga semangat untuk mendakwahkan tauhid. Kalau kita sudah mengerti tauhid ini sangat penting dan syirik itu sangat berbahaya, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin dan umat manusia seluruhnya akan pentingnya tauhid, mengejarkan kepada mereka tauhid yang benar dan mengingatkan bahaya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan kita, kita senantiasa berhati-hati. Kita senantiasa waspada. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Sehingga kita tidak membiarkan apapun yang dapat membuka pintu atau menjadi sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Itu semuanya bukti kalau kita benar-benar sudah memahami tauhid. Iya. Dan mengerti bahaya kesyirikan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penulis matan kitab ini, beliau pernah diprotes oleh sebagian muridnya. Ya, dikisahkan oleh sebagian ulama dari keturunan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah diprotes oleh sebagian muridnya. Iya. Kenapa beliau kebanyakannya atau bahkan selalu mengajarkan tauhid, mengingatkan bahaya syirik? Iya. Dalam waktu yang cukup lama, murid-muridnya digembleng terus masalah tauhidnya, diingatkan terus bahaya syirik, sampai akhirnya murid-muridnya seperti agak bosan. Ya, sebagian muridnya seperti agak bosan. Maka mereka meminta kepada Syekh untuk mengajarkan yang lainnya. Ya, karena mereka katakan mereka sudah paham dengan tauhid, mereka sudah mengerti permasalahan tauhid. Iya. Maka Syekh kemudian menceritakan kepada mereka kisah bahwa telah terjadi perbuatan syirik di satu tempat. Syekh sebutkan perbuatan syiriknya apa? Iya. Syekh kemudian menceritakan kisah yang lain. Menceritakan kisah yang lain, yaitu kisah tentang seorang yang memperkosa dan membunuh. Seorang yang memperkosa dan membunuh. Iya. Maka mendengarkan kisah tersebut, murid-muridnya marah besar dan menanyakan siapa pelakunya. Baik. Jadi dua kisah beliau sebutkan, yang pertama tentang kesyirikan dan kedua tentang kezaliman terhadap manusia. Ternyata ketika dikisahkan kisah yang pertama, mereka responnya biasa-biasa saja. Disebutkan kisah yang kedua, responnya luar biasa, terlihat kemarahan mereka. Maka itu menunjukkan mereka belum betul-betul memahami tauhid. Maka Syekh memberikan pelajaran kepada mereka bahwa kalau seseorang memahami tauhid dengan benar, tatkala dia mendengarkan dosa kesyirikan, dia harus lebih marah. Ya, kita marah mendengarkan adanya perbuatan-perbuatan dosa, apalagi kezaliman dan pelanggaran terhadap hak. Tetapi mesti kita lebih marah lagi tatkala kita mendengarkan orang-orang yang melakukan perbuatan menyekutukan Allah Tabaraka wa Taala. Iya. Ini semua menunjukkan orang itu betul-betul memahami tauhid dengan baik. Iya. Kita masuk pada penjelasan kosakata yang ada dalam ayat. Qala al-khawf. Ini judul bab. Kosakata pada judul bab. Al-khawf, takut, maknanya adalah tawakkuk makruhin, berhati-hati, jangan sampai di dalam perkara yang tidak disukai. Itu artinya takut. Orang yang takut terhadap sesuatu, maka dia berhati-hati darinya. Wa huwa diddul aman, dan takut itu adalah lawan dari keamanan. Keamanan lawannya adalah rasa takut. Asyirku, syirik itu maknanya sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah, memalingkan satu dari bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah-ibadah hati ataukah ibadah-ibadah zahir? Itu hakikat syirik. Iya, itu hakikat syirik. Baik. La yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya. Maknanya adalah ay la ya'fu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Maksudnya Allah tidak akan memaafkan seorang hamba tatkala dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyembah selain Allah. Jadi demikian maksud ayat. Sampai mati dia belum taubat, dia masih melakukan perbuatan syirik. Iya. Ada sebagian orang memahami kalau seorang itu misalkan sudah murtad, maka dia sudah pasti masuk neraka, enggak mungkin taubat. Ini tidak benar ya. Orang yang murtad mesti kita dakwahi. Tadinya dia muslim, kemudian dia masuk Kristen misalkan, mesti kita dakwahi supaya dia kembali masuk Islam. Iya. Selama dia masih hidup, selama dia masih hidup, masih ada peluang agar dia kembali untuk bertobat. Iya. Jadi maksud ayat ini, sampai mati dia tidak bertobat, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahannya. Iya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Selain itu maksudnya yang lebih kecil daripada itu. Kata Syekh, ay yaghfiru ma duna syirk minadz dzunub, Maksudnya adalah Allah mengampuni yang selain syirik dari dosa-dosa. Selain syirik maksudnya adalah yang derajatnya di bawah syirik. Kenapa kita katakan? Sebab ada dosa yang setara dengan syirik. Dia bukan syirik, tetapi setara dengan syirik. Iya. Bukan syirik, tapi setara dengan syirik. Contohnya apa ya? Itu. Lah. Arenos. Tanyanya. Ada dosa bukan syirik, tapi setara dengan syirik. Apa, Pak? Ghibah lah. Bukan. Ya, Pak. Lah. Lah, riya syirik. Setara dengan syirik tapi bukan syirik. Murtad? Murtad karena apa? Karena syirik atau yang setara dengan syirik? Baik. Semua bentuk kekufuran. Semua bentuk kekufuran yang tidak termasuk syirik. Contohnya menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, mempermainkan ayat-ayat Allah. Iya. Mempermainkan ayat-ayat Allah, dibuat bahan bercandaan. Iya. Itu kekufuran. Bukan syirik itu, tapi kekufuran. Setara dia dengan syirik. Yang melakukannya murtad, keluar dari Islam. Iya. Iya. Membenci syariat. Walaupun dia mengamalkan, tapi dia benci. Ya, dia benci syariat. Walaupun yang dia benci itu hanya sunnah, bukan wajib. Ya, dia benci, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia tidak melakukan syirik. Ya. Makanya yang dimaksud duna syirik di sini, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni yang selain itu, maksudnya yang di bawah itu, bukan yang setara. Iya, jadi ada dosa yang setara syirik dan ada dosa yang di bawahnya. Iya. Setiap kesyirikan adalah kekufuran. Tetapi kekufuran itu lebih umum. Tidak setiap kekufuran itu kesyirikan. Baik. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sini juga ada pelajaran, yaitu isbatul masyiah lillahi azza wa jalla. Penetapan adanya sifat al-masyi'ah, berkehendak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti lima yasha'? Qala ay lima yasha'ul maghfirata lahu min ibadih hasaba fadlih wa hikmatihi. Maksudnya, bagi siapa yang Allah kehendaki ampunan baginya dari hamba-hambanya sesuai dengan keutamaannya dan hikmahnya. Maksudnya, orang yang mendapatkan ampunan dari kalangan kaum mukminin yang berbuat dosa selain kesyirikan, ada yang Allah ampuni, ada yang tidak. Nah, Allah mengampuni itu sesuai dengan hikmah Allah. Mana yang pantas diampuni, mana yang tidak. Iya, Allah yang lebih tahu dan Allah yang lebih berhak untuk itu. Baik. Kita enggak bisa mengatakan dia ini mukmin walaupun dia banyak dosa, dia termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, enggak bisa. Ya, kita enggak bisa menentukan demikian. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Dan bisa jadi seseorang yang membawa dosa sepenuh bumi, sebagaimana akan kita sebutkan hadisnya dalam bab ini, yang membawa dosa sepenuh bumi, dia yang mendapatkan ampunan. Ya, dia yang mendapatkan ampunan selama dosa itu bukan syirik. Dan bisa jadi pula dosanya yang lebih rendah daripada itu, dia tidak mendapatkan ampunan. Ini maksudnya ucapan Syekh, hasaba fadlih wa hikmatih, sesuai dengan keutamaan dari Allah dan hikmahnya. Iya. Al-Khalil, apa makna Al-Khalil? Alladhi balaga a'la darajatil mahabbah, yang sampai pada derajat tertinggi dari kecintaan. Derajat tertinggi dari kecintaan itu disebut dengan Al-Khalil. Wal muradu bihi Ibrahimu alaihi salam alladhi takhadallahu khalila. Dan yang dimaksud dalam bab ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah telah menjadikannya sebagai khalil. Iya. Demikian pula nabi yang lain yang dijadikan sebagai khalil adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habibullah, itu merendahkan derajat beliau. Iya. Sebab beliau itu khalilullah. Khalil itu a'la darajatil mahabbah. Sampai pada tingkatan yang tertinggi dari kecintaan. Habib itu di bawahnya. Ya, habib itu di bawahnya. Baik. Ujnubni wa baniya. Jauhkanlah aku dan keturunanku. Ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyizin ba'idin an dzalik. Maknanya adalah, ya Allah, jadikanlah aku dan mereka pada satu sisi dan tempat yang jauh dari itu. Maksudnya beliau minta dijauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik. Ini bermakna juga dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik. Iya. Kalau diminta untuk dijauhkan sejauh-jauhnya, termasuk dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik. Bukan hanya kesyirikan itu saja. Baik. Al-asnam, yang dimaksud dengan asnam, patung-patung atau berhala-berhala, jam'u sanam, adalah jamaknya sonam. Sonamun, jamaknya asnam. Wa huwa ma kana manhutan ala suratil bashar au ala surati ay hayawan. Yaitu sesuatu yang dipahat dalam bentuk manusia atau bentuk hewan. Itulah patung atau gambar yang bernyawa. Artinya selain manusia dan hewan, itu tidak terhitung gambar bernyawa. Seperti apa? Pepohonan. Iya. Gak apa-apa kita lukis, kita foto, kita gambar pepohonan, pemandangan, iya, rumah-rumahan, matahari, bulan, bintang. Iya, sebab itu bukan makhluk yang bernyawa. Yang diharapkan adalah membuat gambar dan patung yang bernyawa. Apa itu yang bernyawa? Manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Sama saja, dibuat dengan tangan kita atau dengan mesin. Ya. Dalil-dalilnya insyaallah taala akan datang, dalil-dalilnya itu semuanya bersifat umum. Ya. Nabi tidak mengatakan kalau dibuat dengan mesin maka boleh. Iya. Tapi sifatnya umum, berarti mencakup semuanya. Baik. Kita masuk pembahasan berikutnya, al-ma'nal ijmali lil ayatil ula. Makna secara global ayat yang pertama. Annallaha subhanahu yukhbiru khabaran muakkada annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan satu kabar yang pasti, kabar yang sangat ditekankan, bahwa Dia tidak akan mengampuni bagi seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan menyekutukan Allah. Setiap kita pasti akan berjumpa dengan Allah dan akan berbicara dengan Allah secara langsung tanpa ada yang menjadi penerjemah antara kita dengan Allah. Dan saat kita berjumpa dengan Allah itu, maka siapa yang menyekutukan Allah, Allah telah mengabarkan di dunia pasti dia tidak akan mendapatkan ampunan. Ini ada faedah. Ini sekaligus bantahan ucapan-ucapan orang-orang liberal, ya. Mereka katakan hanya Allah yang tahu siapa yang salah. Enggak boleh saling menyalahkan di dunia. Ya. Karena ada begitu. Kalau kita katakan pemikiran kamu ini salah. Ini kesyirikan dan kekufuran. Iya. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu kafir. Apa jawaban mereka? Hanya Allah yang tahu dia kafir atau bukan. Ya, ya memang hanya Allah yang tahu dan Allah sudah kabarkan dalam Al-Quran. Ya, maksud mereka nanti dilihat di akhirat. Ya, nanti terbukti di akhirat. Ya. Kalau begitu, apa gunanya Allah turunkan Al-Quran? Kalau kekufuran dan keimanan itu semuanya harus terbukti di akhirat. Iya. Betul kalau yang dimaksud di situ dia mengaku mukmin namun dia menyembunyikan kekufuran, maka itu akan terbukti di akhirat. Iya. Tapi kalau sudah jelas-jelas kita lihat dia menyembah selain Allah, maka Allah sendiri sudah kabarkan dalam Al-Qur'an dia salah. Iya. Gampang saja kita katakan kepadanya, ya betul, dan Allah sudah mengatakan dia salah. Iya. Ini ucapan mereka yang sebetulnya sangat bodoh sekali, ya, sangat lucu sekali. Mereka katakan, enggak boleh saling menyalahkan, hanya Allah yang tahu siapa yang salah. Ya betul, dan ini Allah sudah salahkan. Baik. Maka Allah kabarkan dalam ayat yang mulia ini, Allah tidak akan mengampuni orang yang berjumpa dengannya, yakni yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah sebelum bertobat. Liwahdzirana minasyirk. Allah kabarkan dalam ayat ini untuk mengingatkan kita akan bahaya perbuatan syirik. Untuk mentahdzir, mengingatkan kita bahaya perbuatan syirik. Jadi subhanallah, orang kalau membaca ayat ini sebetulnya sudah cukup ya untuk mengingatkan bahaya perbuatan syirik tersebut. Iya, sebab kalau dia tidak mendapatkan ampunan, berarti enggak akan mungkin lagi dia masuk surga. Kan begitu? Itu maknanya. Itu maknanya. Kalau dia tidak akan mendapatkan ampunan selama-lamanya, ini bermakna apakah dia sudah diazab atau belum, sama, enggak akan dapat ampunan. Berbeda dengan seorang mukmin. Kalau dia sudah diazab, terbalas dosa-dosanya, maka dia diampuni setelah itu. Iya, karena sudah terbalas dosa-dosanya. Adapun orang-orang kafir, diazab atau belum diazab, maka tidak akan diampuni dosa-dosa mereka. Iya. Jadi makna ayat ini, kalau dia tidak diampuni, berarti dia akan masuk neraka. Enggak ada harapan. Enggak ada harapan dia masuk surga, dia akan kekal di neraka. Maka ini sudah cukup sebetulnya untuk membuat kita takut. Namun ternyata di dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu disebutkan tentang bahaya-bahaya perbuatan syirik. Di antaranya Allah tegaskan juga dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Iya. Demikian pula di dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh seekor burung dan dia diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ini hukuman bagi orang yang menyekutukan Allah. Apa maksud ayat ini? Maksudnya tatkala malaikat membawa ruhnya untuk berjumpa dengan Allah, malaikat penjaga langit yang pertama enggak mau membukakan pintu. Iya. Malaikat penjaga langit yang pertama enggak mau membukakan pintu. Maka ruhnya kemudian dilempar lagi ke bumi. Ini maksudnya. Faka'annama kharra minas sama', seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Iya, ini maksud ayat tersebut. Jadi ketika dia mati, setelah dia mati, sesaat setelah dia mati, dia sudah dapat hukuman tersebut. Na'udzubillah. Dan masih banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahaya kesyirikan. Baik. Qala wa annahu yaghfiru ma duna dzalika minasyirik wa annahu yaghfiru ma duna syirik minadz-dzunubi liman yasha ay yaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan. Dan bahwasanya Allah kabarkan juga dalam ayat ini bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya yang di bawah syirik. Bagi siapa yang Allah kehendaki untuk diampuni sebagai bentuk tafaddulan wa ihsanan. Bentuk perbuatan baik Allah kepadanya dan karunianya. Li'alla naqnata min rahmatillah. Supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah kabarkan kepada kita bahwa Allah akan mengampuni dosa selain syirik supaya kita tidak putus asa. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dan kita harus prasangka baik. Wala yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinun billahi azza wa jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kalian mati kecuali dia dalam berprasangka, keadaan berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya, kita semua ini kan sadar bahwa kita banyak dosa. Kita berprasangka baik kepada Allah, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan itu. Karena bukan dosa syirik yang kita kerjakan. Iya. Ini di satu sisi. Tapi di sisi lain, kita harus berprasangka buruk kepada diri kita. Iya. Artinya kita takut juga, jangan-jangan kita tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan. Maksudnya itu untuk menghalangi kita, jangan sampai kita menerjang apa yang Allah harapkan tersebut dengan bermodalkan anggapan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Iya. Kita berprasangka baik kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Baik. Dan ayat ini sekaligus mengandung ancaman, karena Allah mengatakan lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya ada orang-orang yang tidak dikehendaki untuk diampuni dosa-dosanya selain syirik dan kekufuran. Iya. Meskipun demikian, Ahlus Sunnah meyakini kalaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, maka azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini makna global ayat yang pertama. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayat ats-tsaniyah. Makna global ayat yang kedua. Anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla. Bahwasannya Nabiullah Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah alaihi salatu wassalam, berdoa kepada Rabbnya azza wa jalla, ayyaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam. Beliau berdoa kepada Allah agar menjadikan beliau dan anak keturunannya di satu sisi yang jauh dari menyembah berhala. Wa an yubaida bainahu wa bainaha. Dan Allah menjauhkan antara beliau dan berhala-berhala tersebut. Li'anna al-fitnata biha 'azimah wa la ya'manu al-wuqu'a fiha. Sebab fitnah, yakni bencana yang ditimbulkan dari kesyirikan ini besar sekali, sehingga beliau tidak merasa aman dari terjatuh ke dalam perbuatan syirik tersebut. Ya, subhanallah, seorang nabi ternyata takut dan khawatir jangan sampai beliau dan anak keturunannya terjatuh dalam perbuatan syirik. Maka tentunya kita yang lebih pantas untuk takut, sebagaimana kata Ibrahim At-Taimi, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari bala ini, yakni dari kesyirikan ini, setelah Nabi Ibrahim, seorang nabi saja ternyata tidak merasa aman. Iya. Berarti benar-benar ini perkara yang sangat berbahaya, yang kita harus khawatir, kita harus takut jangan sampai kita terjerumus di dalam perbuatan menyekutukan Allah tersebut. Baik. Demikian makna global ayat yang pertama dan kedua. Kita masuk pembahasan berikutnya, munasabatul ayatain lil bab. Kecocokan dua ayat ini dengan bab, yaitu bab tentang kewajiban merasa takut terhadap kesyirikan. Qala annal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'zamu dzunub. Anna syirka a'zamu dzunub. Bahwasanya ayat yang pertama menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah dosa terbesar. dosa terbesar. Dan dosa yang paling Allah murkai. Karena Allah mengabarkan kepada kita, Allah tidak akan mengampuninya. Sedangkan dosa yang lain masih mungkin mendapatkan ampunan. Menunjukkan bahwasannya itu adalah dosa terbesar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada pelakunya. Dan ulama khilaf, apakah yang dimaksud di sini syirik besar saja atau juga syirik kecil? Iya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini hanya syirik besar, sedangkan syirik kecil itu masuk wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa selain itu karena dia lebih kecil daripada syirik besar. Iya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan tidak, sama saja. Syirik besar dan syirik kecil pun tidak akan Allah ampuni. Sebab Allah mengatakan di sini syirik. Allah tidak mengatakan ini syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi sifatnya umum. Iya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan condong kepadanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Sebab makna ayyushraka bihi takdirnya adalah isyrakan bihi. Maka dia dalam bentuk nakirah, dalam konteks penafikan, sehingga maknanya umum. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Artinya ini betul-betul ancaman yang keras, betul-betul menunjukkan betapa benci Allah terhadap perbuatan syirik. Sehingga besarnya maupun kecilnya, sedikitnya maupun banyaknya, Allah tidak akan ampuni. Kalau begitu, bagaimana nasib orang yang melakukan dosa syirik tersebut? Nasib mereka akan diazab, ataukah mungkin mereka punya kebaikan-kebaikan yang lebih banyak? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi tentunya berbeda antara pelaku syirik dan pelaku syirik kecil dan pelaku syirik besar. Dalam hal azab tersebut, mereka tidak kekal di neraka seperti pelaku syirik besar. Iya. Jadi ayat ini betul-betul ancaman terhadap perbuatan syirik dan kita harus takut. Makanya Syekh akan menyebutkan insyaallah taala di antara yang paling ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik kecil. Ya, bukan hanya syirik besar. Makanya dikatakan syirik kecil bukan maknanya dosa kecil, tetapi dia kecil kalau dibandingkan dengan syirik besar. Namun dia termasuk dosa yang sangat besar berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini, bagi pendapat yang mengatakan syirik kecil juga tidak diampuni, maka menunjukkan syirik kecil adalah dosa yang terbesar setelah syirik besar. Baik. Maka kata Syekh, ayat yang pertama menunjukkan kesyirikan adalah dosa terbesar. Li'anna man mata 'alaihi la yughfar lahu. Sebab orang yang mati di atas kesyirikan tersebut tidak akan diampuni dosanya. Sehingga di sini ada peringatan bagi kita untuk selalu dan bersegera taubat kepada Allah dari perbuatan syirik, dan juga mengingatkan orang yang melakukan syirik sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Ya. Yeah. Daripada nanti setelah dia mati baru kita bingung. Ini orang masih pantas enggak didoakan? Ya. Yeah. Ketika di dunia dia melakukan syirik, bingung. Ya, masih pantas enggak didoakan? Sebelum dia mati ingatkan dia akan bahaya perbuatan syirik. Iya. Wa hadha yujibu lil 'abdi shiddatal khauf min hadha adh-dhanb alladhi hadha sya'nu. Maka kata Syekh, ini semua mengharuskan bagi seorang hamba memiliki ketakutan yang besar dari dosa yang sangat besar ini. Iya. Artinya kalau kita betul-betul paham ayat ini, maka mesti dalam diri kita ada ketakutan yang besar. Ya. Jangan sampai kita baca ayat ini tapi kita meremehkan syirik. Dan ini yang terjadi pada sebagian orang, meremehkan perbuatan syirik. Ya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang sudah dianggap tokoh agama, dianggap kiai, dianggap ustaz, dianggap aktivis pergerakan Islam, ya, tetapi mereka menganggap remeh perbuatan syirik. Bahkan yang dosa sebetulnya lebih rendah daripada perbuatan syirik, itu mereka besar-besarkan. Mereka anggap itu lebih berbahaya. Iya. Makanya sebagian yang menamakan diri sebagai front-front pembela Islam atau pergerakan Islam mengadakan sweeping, ya, terhadap warung remang-remang misalkan, karena di situ ada perzinahan, ada khamar dan lain sebagainya. Tetapi di sekitar mereka ada kuburan-kuburan yang disembah, iya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan dan berbagai macam perbuatan kesyirikan. Mereka biarkan saja. Mereka anggap remeh. Kalau mereka menganggap remeh, itu lebih mending dibanding sebetulnya mereka ternyata tidak paham bahwa itu kesyirikan. Ini yang lebih parah lagi sebetulnya. Iya. Mereka sudah tahu itu syirik dan mereka anggap remeh, itu lebih mending daripada mereka tidak paham bahwasanya itu kesyirikan. Dalam keadaan mereka menganggap diri mereka sebagai pejuang-pejuang Islam. Ini yang terjadi. Iya. Atau ada satu gerakan yang menamakan sebagai front untuk membela Islam, kesyirikan yang sudah jelas-jelas pada kelompok Syiah. Sudah jelas berbagai macam bentuk kesyirikan. Iya. Kelompok yang paling banyak kesyirikannya, Syiah itu bukan sekedar ahlul bid'ah biasa, tetapi bid'ah yang syirik, seperti menganggap wali-wali mereka atau imam-imam mereka mengetahui perkara gaib, menganggap imam-imam mereka dapat mengabulkan doa mereka, menganggap imam-imam mereka dapat memberikan pertolongan tatkala mereka butuhkan. Iya. Dan menganggap imam-imam mereka bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Dan wanita-wanitanya menganggap kalau mereka menyerahkan diri kepada imam-imam mereka, maka mereka sudah dapat jaminan surga. Makanya na'udzubillah, di antara keyakinan sesat mereka, salam ya, kelompok Syiah ini, kalau ada yang baru saja menikah pengantin baru, maka istrinya pertama sekali malam pertama harus dilalui bersama imamnya, ya, karena dengan itu dia selamat dari azab Allah. Dia anggap imamnya bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Na'udzubillah. Ini semua sebetulnya mengandung kesyirikan. Tapi ada satu kelompok yang mengaku pembela Islam, ya, sebagai front untuk membela Islam, itu tidak mempedulikan kesyirikan yang terjadi pada Syiah ini. Mereka anggap Syiah ini kelompok yang benar juga, tidak boleh dicela. Iya. Sementara kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang bahayanya jauh lebih rendah atau lebih kecil dibanding kesyirikan, itu mereka apa namanya, membesar-besarkan hal itu dan mereka berusaha untuk memberantas. Iya. Memberantas tempat perjudian, prostitusi dan lain sebagainya. Walaupun bagi yang apa namanya menyetor itu tidak diberantas. Iya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya perbuatan syirik. Dia adalah dosa yang terbesar dan betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan syirik. Wal ayatu tsaniyah, adapun ayat yang kedua, tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsih, menunjukkan bahwasannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengkhawatirkan kesyirikan atau takut kesyirikan atas dirinya, yakni jangan sampai beliau tertimpa perbuatan syirik ini. Wada Allah ayyu afiyahu minhu, dan beliau berdoa kepada Allah agar menjaga beliau dari kesyirikan tersebut. Wa mazdanu bighairi, maka apatah lagi orang selain Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lebih pantas untuk takut. Fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirik, maka dua ayat ini menunjukkan kepada kita akan kewajiban merasa takut dari perbuatan syirik tersebut, yakni jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan syirik. Baik, kita masuk pembahasan yang terakhir, ma yustafadu minal ayatain, pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat tersebut. Qala Al-awwal, pelajaran yang pertama, anna syirka a'zamu dzunub. Bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfirahu liman lam yatub minhu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik yang tidak bertobat kepadanya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat di atas. Syirik adalah dosa terbesar, sebab pelakunya tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat sebelum mati. Baik. Ini satu sisi ya. Dan banyak sekali sisi yang menunjukkan kesyirikan itu adalah dosa terbesar. Yang menunjukkan kesyirikan adalah dosa terbesar. Di antaranya, setiap kesyirikan itu adalah pelecehan terhadap Allah. Sebab kesyirikan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah. Apakah pantas zat yang maha kuat, maha suci, maha besar, maha agung, kemudian disamakan dengan makhluk yang lemah? Ini sisi yang lain, bentuk pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang yang melakukannya dengan maksud mengagungkan Allah, tetap saja dia melecehkan Allah. Makanya kaum musyrikin dahulu, mereka mempersekutukan Allah, sebetulnya maksudnya subhanallah bagus sekali. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah, tujuannya mulia sekali. Tetapi apa kata Allah tentang mereka? Wama qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya kalau mereka benar-benar memuliakan Allah, ibadah itu harus dimurnikan semata-mata hanya kepada Allah. Iya. Ada lagi yang sudah jelas-jelas beranalogi. Kata mereka, Allah itu kan maha suci. Iya. Sementara kita makhluk banyak dosa. Sama dengan presiden. Kita rakyat jelata gak mungkin bisa langsung bertemu beliau. Harus lewat pembantu-pembantunya, orang-orang dekatnya. Demikian pula kata mereka, kita harus beribadah atau menyampaikan doa kita melalui para wali. Sebab para wali dekat dengan Allah. Ini sebetulnya, dia belum melakukannya, dia baru punya anggapan seperti ini, itu sudah syirik. Iya. Dia belum berdoa kepada para wali agar doanya sampai kepada Allah, baru dia punya keyakinan seperti ini. Itu sudah syirik. Kenapa? Dia sudah samakan Allah dengan raja di dunia, Allah dengan presiden. Iya. Jadi kesyirikan itu mengandung pelecehan terhadap Allah. Baik. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan menyekutukannya. Iya. Sisi yang lain, orang yang melakukan syirik adalah orang yang paling tidak bersyukur kepada Allah. Iya. Orang yang melecehkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Karena dia yakin Allah yang menciptakan dia, memberikan rezeki kepadanya, mencurahkan berbagai macam kenikmatan. Tetapi kok kenapa dia menyembah kepada selain Allah? Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia adalah orang yang paling tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Iya. Dan masih banyak ya, sisi-sisi yang lain yang menunjukkan kesyirikan adalah dosa terbesar. Baik. Di sini kita berpegang kepada dalil. Karena kadang kalau kita ikut perasaan, mungkin perasaan kita lebih condong dosa lain lebih besar. Kalau misalkan kita mendengar ada orang memperkosa seorang wanita, bahkan wanita itu adalah keluarganya, mungkin ibunya sendiri, na'udzubillah. Setelah diperkosa, dibunuh wanita itu. Setelah dibunuh, dicincang-cincang, kemudian dibuang di tempat sampah. Iya. Kita tentunya marah mendengarkan dosa ini. Iya. Kalau secara perasaan, ini dosa yang sangat besar sekali. Ya memang secara syariat juga begitu. Tetapi kalau secara dalil, tetap saja dia di bawah kesyirikan. Iya. Dia di bawah kesyirikan. Iya. Ingat kisah pembunuh 100 nyawa, 100 orang yang dibunuh. Enggak tanggung-tanggung 100 orang. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosanya. Bandingkan dengan kesyirikan. Bandingkan dengan kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Baik, maka syirik itu adalah dosa terbesar yang paling harus kita waspadai, kita takutkan. Ats-tsani, pelajaran yang kedua, anna ma ada syirk min adz-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Bahwasannya yang selain syirik dari perbuatan-perbuatan dosa, apabila seorang belum tobat darinya, maka dia masuk di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin. Apabila Allah berkehendak, Allah mengampuninya walaupun dia tidak bertobat. Wa insya'a azzaba bihi. Adapun kalau Allah menghendaki juga, Allah mengazabnya. Jadi mungkin dia diazab, mungkin dia diampuni. Ada dua kemungkinan. Adapun kalau syirik, enggak ada kemungkinan kecuali azab. Enggak ada kemungkinan lain kecuali azab. Adapun dosa selain syirik, mungkin diampuni, mungkin diazab. Kalaupun diazab, maka azabnya tidak kekal. Maka kata Syekh, "Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirik." Ini dalil yang kedua. Satu ayat, dua sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa syirik itu adalah dosa yang paling berbahaya. Kata Syekh, maka dalam hal ini terdapat dalil akan bahayanya syirik. Akan bahaya syirik. Sebab ternyata dosa sebesar apapun, selama tidak sampai pada derajat syirik dan kekufuran, maka masih mungkin mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kita jangan tertipu. Ini termasuk tipuan syaitan, sehingga manusia, sebagian manusia, dia begitu takut melanggar hak manusia yang lain. Dia takut korupsi, ya. Dia takut mencuri. Dia takut membuat orang tersinggung. Masya Allah, ini bagus sekali, ya. Dia jaga kata-katanya. Dia selalu berwajah manis, berwajah ramah. Pokoknya dia takut jangan sampai ada orang yang gak senang kepada dia. Mestinya dia harus lebih takut jangan sampai Allah murka kepadanya. Iya. Dan selama Allah ridho kepadanya, dia gak terlalu peduli apakah manusia senang kepadanya. Itu bukan urusan yang penting. Manusia mau senang, mau marah, yang penting Allah ridho kepadanya. Iya. Karena orang-orang seperti ini kadang-kadang justru hal itu yang membawa dia pada kesyirikan. Iya. Membawa dia pada kesyirikan. Karena gak enak sama orang, ikut-ikutan melakukan syirik. Diajak melakukan syirik, gak enak menolak ajakan tersebut, dia ikut. Akhirnya dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man ardan nasa bisakhatillah wakkalahullahu ilan nas." Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Baik, ats-tsalits, pelajaran yang ketiga, al-khawfu minasyirk. Di dalam ayat ini terdapat kewajiban rasa takut dari perbuatan syirik. Artinya apa? Ini memang sesuatu yang mesti dimunculkan dalam hati. Ya. Jangan kita mengatakan saya enggak takut dengan syirik. Harus dimunculkan rasa takut kita kepada syirik. Dan itu dibangun dari pemahaman yang baik terhadap ayat yang mulia ini, seperti yang dijelaskan para ulama kita ini. Baik. Fa inna Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul hunafa. Karena sesungguhnya Ibrahim alaihissalam dan beliau adalah imam orang-orang yang bertauhid, pemimpin al-muwahhidin. Walladzi kasfara al-asnam biyadihi, dan dialah yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Dia pemimpin orang-orang yang hanif, yaitu orang-orang yang berpaling dari kesyirikan. Ini sudah kita bahas ya, tentang sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hanifan. Walam yakun minal musyrikin. Beliau adalah seorang yang hanif dan tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Dan dialah yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Khafahu ala nafsi, fakaifa biman duna. Ternyata dalam keadaan seperti itu beliau masih takut jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Maka bagaimana lagi dengan orang yang selain beliau, yang derajatnya di bawah beliau? Baik, mesti lebih takut dari kesyirikan. Kita lebih pantas untuk takut jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Iya. Ar-Rabi, pelajaran yang keempat, masyru'iyatid du'a, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala, wa annahu la ghina lil insan an rabbih. Disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang kedua. Disyariatkan berdoa kepada Allah untuk menolak bala. Demikianlah yang harus kita lakukan. Ya, tolak bala dengan doa, bukan mengadakan upacara untuk pendekatan diri kepada syaitan. Ya, seperti syaitan ratu pantai selatan atau syaitan penunggu gunung Merapi, itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Itu namanya tolak bala, doa. Doa kepada Allah. Sebab hanya Allah yang mampu menolak bala dari kita. Kapan kita memiliki keyakinan selain Allah subhanahu wa ta'ala bisa menolak bala dari kita, maka itu termasuk kategori syirik. Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah dia yang memberikan kita taufik untuk mentauhidkannya, dia pula yang mampu menolong kita dari perbuatan syirik. Dan ini prinsip dalam ibadah, prinsip dalam kehidupan. Seorang itu harus selalu menyadari bahwa dia bisa bertauhid, dia bisa terhindar dari kesyirikan semata-mata karena pertolongan Allah. Inilah hikmahnya. Kenapa kita selalu berkata, kita selalu berdoa, iyyaka na'budu, atau kita selalu baca dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Disebutkan ibadah kemudian disebutkan pertolongan. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Iya, demikian. Kita enggak bisa selamat dari kesyirikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada satu faedah. Kalau kita memahami hal ini, maka akan menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita. Ya. Kita walhamdulillah sudah lebih baik misalkan dari sebelumnya yang belum mengenal tauhid, kemudian kita kenal tauhid, maka itu semua dari keutamaan yang Allah berikan kepada kita dan dari pertolongannya. Tidak pantas untuk kita menganggap lebih daripada yang lain. Baik. Dan juga pelajaran yang bisa petik dari ayat ini, wa annahu la ghina lil insan an rabbih, bahwasannya manusia itu selalu membutuhkan Allah. Ya, tidak pernah lepas dari kebutuhannya terhadap Allah. Terus, baik dalam urusan akhirat, dan itu yang paling utama, maupun dalam urusan duniawi, selalu kita butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-khamis, pelajaran yang kelima, masyru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya seseorang berdoa untuk dirinya dan anak-anaknya. Ya, jangan hanya doakan untuk dirinya saja, tetapi anak-anaknya juga. Di sini juga terkandung pelajaran. Iya. Kalau kita mendoakan anak-anak kita jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain, kalau begitu harus juga ada usaha dari kita untuk mendidik mereka. Ya. Harus juga ada usaha dari kita untuk mendidik mereka dan menjaga mereka. Sama saja kita minta rizki. Kita harus cari rizki itu. Kita harus berusaha mendapatkannya. Iya. Gak cukup hanya doa saja tanpa ada usaha. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diri kita dan anak-anak kita jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan dan dosa-dosa. Mesti ada usaha untuk mendidik mereka. Maka di sini ada peringatan bagi kita, pendidikan yang paling utama bagi anak-anak kita adalah tauhid. Iya. Agar mereka terjaga dari kesyirikan dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Demikian pula ada usaha menjaga mereka. Misalkan perhatikan teman bergaulnya. Kita berdoa agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, jangan biarkan dia berteman dengan orang-orang yang jelek perangainya, tidak baik akhlaknya. Harus dijaga. Iya. Demikian pula kita masukkan mereka ke tempat-tempat pendidikan yang baik, dan jangan kita biarkan mereka mendapatkan pendidikan yang jelek, ya. Dan pendidikan yang paling jelek hari ini adalah televisi, ya. Pendidikan yang paling jelek terhadap anak-anak kita hari ini diantaranya adalah televisi. Ini harus hati-hati, harus dijaga. Baik. As-sadis, pelajaran yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladziina yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummah fa'aminu minhu fawaqa'u fihi. Dalam ayat yang mulia ini terdapat bantahan terhadap orang-orang bodoh. Ya, perhatikan, Syekh mengatakan mereka itu adalah orang-orang bodoh, yaitu orang-orang yang mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Itu orang-orang bodoh, tidak mengetahui dalil. Kalau mereka sampai mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini, maka kemudian mereka merasa aman dari kesyirikan, lalu pada akhirnya mereka terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Iya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan bagian pertama pada bab al-khauf minasyirik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan hasil ujian bab yang sebelumnya. Baik, ini ikhwan banyak belum serahkan ini, ya, hasil ujiannya nih. Sayang nih enggak dapat hadiah nih. Iya. Baik. Kemudian menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ujian bab yang sebelumnya, yaitu bab fadlu tauhid wa may yukaffiru min adz-dzunub, bab keutamaan tauhid dan apa yang dihapuskan dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dengan sebab tauhid. Pertanyaan yang pertama, sebutkan tiga macam kezaliman. Kezaliman itu jawabannya ada tiga. Yang pertama, adlamu zulm. Ini yang terbesar. Kezaliman terbesar yaitu syirik. Ini kurang tepat, ya. Siapa yang menulis kezaliman terhadap Allah? Ya. Siapa yang mampu menzalimi Allah? Ya. Tidak ada yang mampu menzalimi Allah. Tapi katakan adlamu zulm, kezaliman terbesar yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kezaliman seseorang terhadap orang lain, ini tingkatan yang berikutnya yang lebih rendah. Dan yang ketiga yang lebih rendah lagi, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Baik. Sebutkan macam-macam hidayah. Hidayah itu sudah kita jelaskan, bisa dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya dari sisi hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Atau dengan kata lain, hidayah kepada ilmu, hidayah irsyad wal bayan, dan hidayah kepada amalan, hidayah tu taufik wal ilham. Ini dari satu sisi. Dan dari sisi yang lain, bisa dibagi hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah dalam Islam, yaitu hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Iya. Demikian. Sebutkan makna rukun dan syarat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nah, ini banyak yang menjawab la ilaha illallah saja, Muhammadur Rasulullahnya enggak dijawab. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syahadat Muhammadur Rasulullah maknanya adalah meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Adapun rukun la ilaha illallah, an-nafi wal isbat, penafikan dan penolakan. Penafikan yaitu menafikan seluruh sesembahan selain Allah yang ada dalam kalimat la ilaha, dan penolakan penetapan yaitu isbat dalam kalimat illallah, meyakini hanya Allah yang patut disembah. Adapun rukun syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, pertama meyakini beliau sebagai hamba, yang kedua meyakini beliau sebagai rasul. Baik. Adapun syarat la ilaha illallah, yang pertama ilmu, menafikan kejahilan. Yang kedua yakin, yang menafikan keraguan. Yang ketiga al-qabul, menerima, yang menafikan penolakan. Yang keempat al-inqiyad, tunduk, yang menafikan at-tark, sikap meninggalkan. Yang kelima al-ikhlas, yang menafikan kesyirikan. Yang keenam as-sidq, jujur, yang menafikan al-kadzib, kedustaan. Yang ketujuh adalah al-mahabbah, yang menafikan al-bughd. Adapun syarat dan konsekuensi Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wazajar, dan menjauhi apa yang beliau peringatkan dari apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak boleh Allah disembah kecuali dengan syariat beliau. Itu syarat dan konsekuensi syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kebanyakan enggak menjawab. Baik. Sebutkan dalil yang membantah kaum Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam dengan dalih bahwa beliau diciptakan tanpa ayah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam, khalaqahu min turabin." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah ciptakan dia dari tanah. Kemudian Allah berkata kun, maka jadilah. Lalu jadilah dia. Iya. Maksudnya di sini, andaikan Nabi Isa mau dijadikan sesembahan karena beliau diciptakan tanpa ayah, maka Nabi Adam alaihissalam lebih pantas. Kalau cuma alasan itu. Sebab Nabi Adam alaihissalam bukan hanya tanpa ayah, juga tanpa ibu. Iya, itu sisi pendalilannya. Baik. Ada yang menyebutkan dalil yang disebutkan di dalam kitab Tauhid, yaitu hadis Ubadah bin Shamit. Justru hadis itu yang mereka jadikan, ya, hadis itu dan semisalnya yang mereka jadikan dalil bahwa Nabi Isa alaihissalam sesembahan mereka. Maksudnya kalau mereka tidak pahami dengan baik. Iya. Sebutkan perbedaan hukum antara pelaku syirik dan pelaku dosa besar di dunia dan akhirat menurut empat kelompok, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kelompok sesat Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Yang pertama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan pelaku syirik dia kafir, murtad, keluar dari Islam, dan dia kekal di neraka. Adapun pelaku dosa besar, maka dia tidak kafir, namun imannya berkurang. Tidak bisa dikatakan mukmin yang baik atau yang sempurna imannya. Sedangkan di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, seperti ayat yang kita bahas tadi, kalaupun dia diazab, maka azabnya tidak kekal. Itu Ahlus Sunnah. Adapun Khawarij, mereka samakan antara pelaku syirik dan pelaku dosa besar, mereka kafirkan. Dan mereka meyakini kekalnya pelaku dosa besar sebagaimana pelaku syirik di neraka. Kemudian Mu'tazilah, mereka berkeyakinan pelaku syirik, musyrik dan pelaku dosa besar itu tidak beriman dan tidak pula kafir, berada di satu posisi di antara dua posisi. Ini penyimpangan. Dan mereka juga meyakini seperti keyakinan Khawarij bahwa di akhirat kelak mereka kekal di neraka, yaitu pelaku dosa besar. Dan ayat yang kita bahas tadi itu membantah keyakinan mereka. Adapun Murji'ah, mereka memandang orang yang melakukan dosa besar tidak ada pengaruhnya sedikit pun terhadap keimanan. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun terhadap keimanan, dia tetap beriman. yang sempurna imannya. Jadi tidak membahayakan dia, maka dia tidak akan diazab. Ini keyakinan yang rusak semuanya ya. Baik. Pertanyaan yang keenam, jelaskan sisi pendalilan dalam hadis Itban yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan namun harus disertai dengan amalan. Sisi pendalilannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Nah ini sisi pendalilannya di situ. Dia mengharapkan wajah Allah menunjukkan dia mengamalkan, bukan sekedar dia ucapkan. Iya. Kemudian jelaskan makna tiga macam sifat al-ulu bagi Allah tabaraka wa taala. Yang pertama uluul qadar. Uluul qadar yaitu ketinggian sifat Allah. Yang kedua uluul qahar, ketinggian kekuasaan Allah. Yang ketiga uluul zat, ketinggian zat Allah. Maksudnya Allah berada di atas seluruh makhluknya. Iya. Jadi tiga sifat ketinggian itu ada bagi Allah. Adapun ahlul bid'ah, kebanyakan mereka hanya meyakini yang pertama dan kedua. Iya, kebanyakan mereka hanya meyakini yang pertama dan kedua. Adapun ahlus sunnah seluruhnya dia yakini. Iya. Baik. Sebutkan empat macam keumuman syirik dalam kalimat syai'an. Yang pertama mencakup syirik besar maupun kecil. Yang kedua dalam jumlah sedikit maupun banyak. Yang ketiga dalam seluruh bentuk ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Yang keempat kepada atau dengan siapapun Allah dipersekutukan. Iya. Allah tidak ridhoi itu semuanya mencakup keumuman bentuk kesyirikan. Kemudian yang kesembilan, sebutkan empat macam hisab. Yang pertama hisab taqririn. Hisab untuk penetapan azab bagi orang-orang kafir. Yang kedua, hisab menimbang kebaikan dan keburukan dengan hisab yang ringan. Ini bagi kaum mukminin. Yang ketiga, menimbang hisab menimbang kebaikan dan keburukan dengan hisab yang berat. Ini bagi sebagian kaum mukminin. Yang keempat, orang-orang yang tidak dihisab sama sekali. Baik. Apa saja keutamaan tauhid dalam bab fadlu tauhid, keutamaan tauhid? Banyak ya. Di antaranya tauhid menghapuskan dosa-dosa. Tauhid pahalanya sangat besar. Tauhid adalah jaminan surga. Tauhid adalah jaminan keamanan di dunia dan di akhirat. Tauhid sebab mendapatkan hidayah. Tauhid adalah jaminan masuk surga dan keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan tauhid yang disebutkan dalam bab tersebut. Alhamdulillah selesai pembahasan hasil tes kemarin ya. Baik. Yang menjawab benar dapat hadiah. Hadiahnya umrah bersama Ustaz Sofyan. Gratis insyaallah, dibayar sama suaminya masing-masing. Baik. Bagaimana menyikapi apabila ada sebagian orang atau keluarga yang menganggap bahwa salafi mudah mengkafirkan, bolehnya membinasakan orang kafir, pengoboman? Baik. Yang pertama perlu diluruskan, yang mudah mengkafirkan dan melakukan pengoboman tanpa memenuhi syarat-syarat jihad itu bukan salafi, itu namanya kaum khawarij. Jadi jangan tertipu dengan pakaian, dengan penampilan. Mungkin penampilan boleh sama. Iya. Salafi berjenggot, mereka juga berjenggot. Istri-istrinya bercadar, istri-istri salafi juga bercadar. Iya. Tapi itu hanya penampilan fisik. Dalam akidah dan manhaj banyak sekali perbedaan. Banyak sekali perbedaan. Ini harus diluruskan. Itu bukan salafi. Itu kaum khawarij. Iya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita pelajari apa yang dipelajari oleh kedua kelompok ini berbeda, dan apa yang diyakini berbeda, dan bukti yang lain sangat banyak. Di antaranya salafi ahlus sunnah wal jamaah justru yang terdepan di dalam membantah dan menjelaskan kesesatan kelompok ini. Iya. Dan tidak ada satupun yang melebihi salafi. Ya, ini wakil kenyataan yang kita lihat. Tidak ada satupun yang melebihi salafi dalam menjelaskan kesesatan mereka. Ya, baik dalam buku-buku, dalam artikel-artikel, dalam tulisan-tulisan, dalam ceramah-ceramah, itu yang paling banyak menjelaskan kesesatan kelompok khawarij ini itu ahlus sunnah salafi. Iya, itu bukti bahwa tidak sama ya. Iya. Orang awam karena tidak mengerti, maka mereka mengira sama. Jadi kewajiban kita, sikap kita untuk menjelaskan dengan baik. Maka tentu saja kita harus memahami manhaj ahlus sunnah yang benar, sehingga kita bisa membedakan dengan manhaj mereka dan kita bisa jelaskan. Kalau kita belum paham, maka sulit bagi kita untuk menjelaskan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, adapun yang dikafirkan oleh salafi ahlus sunnah, pengkafiran dalam ahlus sunnah itu ada dua bentuk. Ada pengkafiran perbuatan dan pengkafiran orangnya. Iya. Yang sering kita kafirkan adalah perbuatan, dan itu tidak otomatis bermakna mengkafirkan orangnya. Seperti misalkan kita mengatakan barang siapa yang berdoa kepada penghuni kubur, maka dia kafir, musyrik, murtad, keluar dari Islam. Itu bukan bermakna setiap orang yang datang berdoa kepada penghuni kubur langsung bisa dikafirkan, bukan. Harus bisa dibedakan. Iya. Jadi itu ucapan namanya mengkafirkan perbuatan, bukan mengkafirkan orangnya. Adapun mengkafirkan orangnya perlu ditegakkan syarat-syarat. Di antaranya syarat iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya. Kita jelaskan, ya, kita jelaskan bahwa itu adalah kesyirikan. Enggak langsung kita kafirkan, enggak langsung kita menyatakan dia musyrik. Iya. Dan salafi tidak membolehkan pengoboman secara serampangan. Jihad menurut ahlus sunnah ada aturan-aturannya. Ya, bukan asal lihat orang kafir langsung dibom begitu saja, bukan. Iya. Pertama didakwahi dia dulu. Pertama didakwahi dia dulu. Kalau dia tidak mau, ditawarkan bayar jizyah. Kalau dia tidak mau, baru diperangi. Iya. Itu tahapannya. Adapun syaratnya, yang pertama harus ada pemimpin yang memimpin atau menginstruksikan jihad tersebut, yaitu kepala negara. Itu keyakinan ahlus sunnah. Kalau kepala negara tidak mengizinkan, maka tidak ada jihad. Iya. Yang kedua adanya kekuatan. Yang ketiga adanya wilayah, kekuasaan. Iya. Ini syarat-syarat jihad. Dan itu tidak terpenuhi pada apa yang dilakukan oleh teroris di dalam mengobom orang-orang kafir, terutama yang datang di negeri-negeri muslim. Itu tidak benar. Itu bukan salafi, tapi itu orang khawarij. Itu harus dijelaskan. Makanya perlu kita mempelajari akidah dan manhaj ahlus sunnah yang benar, sehingga kita sendiri bisa membedakan dan bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang belum paham. Baik, bagaimana bila memintakan untuk orang lain untuk diruqyah, apakah termasuk dari yang makruh atau disyariatkan bila keadaannya sangat parah? Ini boleh. Meminta ruqyah untuk orang lain boleh. Yang dimakruhkan adalah minta ruqyah untuk diri kita. Iya. Dengan syarat ruqyah yang diminta tersebut adalah ruqyah syar'iyah. Kalau kita minta ruqyah kepada dukun, maka itu ruqyah syirik, enggak boleh. Itu hukumnya syirik. Baik. Ustaz, mohon dijelaskan hadis Imam Ahmad bahwa Rasul meminta tambahan umatnya yang masuk surga tanpa dihisab. Baik. Itu hadis sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu ada lafaz yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fastazattu Rabbi." Maka aku meminta tambahan kepada Rabbku. "Fastazattu Rabbi." Fazadani, maka Rabbku menambahkan kepadaku ma'akuli alfin sabaina alfan, bersama setiap 1,000 orang ada 70,000 orang yang lain. Fastazattu Rabbi fazadani ma'akuli alfin sabaina alfan, maka aku minta tambah kepada Rabbku dan Rabbku menambahkan bersama setiap 1,000 dari 70,000 orang tersebut akan membawa atau akan bersama mereka 70,000 orang. Baik. Apabila pernah melakukan tatayur sebelum hujjah datang, apakah tidak akan masuk surga tanpa hisab? Kalau dia bertobat dari tatayur tersebut, maka kita harapkan insyaallah taala dia termasuk yang akan masuk surga tanpa hisab. mohon penjelasan tentang kunut witir. Karena anda pernah mendengar pendapat yang mengatakan sebagai berikut. Satu, bolehnya dilakukan kunut witir mulai tanggal 16 Ramadan hingga akhir. Dua, dilakukan setiap salat witir. Bagaimana yang benar menurut sunnah? Yang benar insyaallah ta'ala boleh dilakukan kapan saja, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan malam tertentu. Wallahu alam. Kapan waktunya afdal untuk mengerjakan salat istikharah? Apakah sebelum memilih atau setelah memilih? Tentunya sebelum memilih. Namanya juga istikharah. Istikharah itu artinya apa? Minta pilihan. Iya. Berarti sebelum memilih. Baik, jika sudah pernah minta diruqyah karena kejahilan, ketiadaan ilmu di masa lalu, apakah masih ada kesempatan untuk termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Apabila seorang itu bertobat, mudah-mudahan termasuk dalam 70 ribu orang tanpa hisab dan azab insyaallah ta'ala. Bagaimana menyikapi alasan menghindari mayoritas atas nama aspek sosial demi pergaulan hablum minannas? Baik, ini enggak perlu dipertentangkan antara aspek sosial pergaulan dengan manusia dan ketaatan kepada Allah, enggak perlu dipertentangkan. Iya. Kalau mereka tidak senang kepada kita karena kita taat kepada Allah, sementara kita harus berdakwah kepada mereka, maka pertama itu bukan masalah. Yang penting kita taat kepada Allah. Yang kedua, kita bisa baik kepada mereka dari sisi yang lain. Iya. Dari sisi yang lain. Baik. Walaupun dia enggak senang kepada kita misalkan, tapi kita selalu kasih hadiah kepadanya, kita selalu berakhlak baik, mudah-mudahan dia senang kepada kita dan mau menerima dakwah kita. Baik. Kapan tauhid dibagi menjadi tiga? Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu selamanya dibagi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Berapa tahun jarak antara generasi sahabat ke tabi'in dan generasi tabi'in ke tabi'ut tabi'in? Ini enggak dihitung dengan berapa tahun ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka orang yang pernah bersahabat dengan beliau disebut sahabat. Sahabat itu adalah yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya dan mati di atas Islam. Itu definisi sahabat. Iya. Kemudian tabi'in adalah orang-orang yang beriman setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian setelah sahabat seluruhnya meninggal dunia, kemudian tabi'in tabi'in ini punya murid, itulah yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Baik. Jadi tabi'in adalah muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in adalah muridnya tabi'in. Iya. Wallahu a'lam. Ikhlas adalah kebalikan dari riya. Apa ciri-ciri orang ikhlas dan apa ciri-ciri orang yang riya? Adalah orang yang beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adalah orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang riya adalah yang beribadah karena ingin dipertontonkan kepada manusia, ingin dipuji orang. Iya. Maka dari makna tersebut mungkin bisa kita katakan dan apa ciri-ciri yang lain. Ya misalkan ketika kita beribadah, sama saja bagi kita. Apakah kita dilihat orang atau tidak, tetap kita beribadah. Iya. Kita berbuat baik kepada orang, sama saja bagi kita. Orang tersebut mau ucapkan terima kasih atau tidak, sama saja, enggak ada pengaruhnya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Hanyalah kami memberi makan kepada kalian untuk mencari wajah Allah atau karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian sekedar balasan ataupun ucapan terima kasih. Iya. Jadi enggak ada pengaruhnya. Baik. Adapun orang yang riya, kalau ada yang menyaksikannya dia semangat. Kalau ada yang tidak menyaksikannya, dia bermalas-malasan atau dia tidak mengamalkan sama sekali. Baik, ini diantara ciri-cirinya. Baik, walaupun itu enggak mutlak seperti itu. Baik. Dalam kondisi Syria saat ini, apakah sudah jatuh wajibnya jihad ke sana, Ustaz? Untuk masalah-masalah jihad seperti ini juga termasuk syarat jihad, itu dikembalikan kepada ahlul ilm, kepada para ulama. Enggak boleh hanya dengan sekedar bermodal semangat belaka. Dan ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah di masa ini telah berfatwa, ya, bahwa bagi kaum muslimin di syariah yang mereka itu dizalimi, maka boleh bagi mereka untuk membela diri. Ya, adapun yang berasal dari luar syariah, maka mereka ada syarat-syarat jihad. Karena mereka masih punya pemimpin yang sah seperti kita di Indonesia, maka harus dengan izin, harus dengan izin pemerintah kita. Baik. Sungguh sangat sedikit orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Bagaimana kita umat yang di masa sekarang yang amalannya masih jauh dari para sahabat dan orang-orang yang terdahulu bisa meraih derajat seperti itu? Caranya adalah seperti yang kita pelajari. Itulah manfaatnya kita belajar. Itulah manfaatnya kita belajar agar kita bisa meraih apa yang telah diraih oleh para sahabat. Kita pelajari akidah mereka. Ya, bukankah Allah telah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an wasabiqunal wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Perhatikan, Allah katakan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Enggak cukup sampai di situ. Allah mengatakan lagi walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi bukan hanya sahabat yang Allah akan ridhoi dan Allah akan berikan surga, tetapi juga kepada siapa? Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan dua syarat. Pertama, mengikuti mereka, yang kedua dengan baik. Iya. Maka harus kita pelajari bagaimana manhaj sahabat, bagaimana tauhid mereka. Itulah manfaatnya kita belajar. Iya. Maka siapa yang mengikuti tauhidnya para sahabat, insyaallah taala dia akan meraih hal tersebut. Iya. Makanya dijelaskan makna tauhid atau makna merealisasikan tauhid agar masuk surga tanpa hisab adalah takhlisuhu wa taswiyatuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibi syirki wal min sawa'ibi syirki wal bid'ah wal ma'asi, memurnikannya dan mensucikannya dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah-bid'ah dan maksiat. Maka siapa yang melakukannya insyaallah taala dia akan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Bagaimana dengan seseorang yang menampakkan kesombongan di wajahnya, bahkan berjabat tangan pun, berjabat tangan akan tetapi wajahnya melongos? Mohon nasihatnya. Baik. Yang pertama, tentunya itu akhlak yang tercela. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau menganggap remeh satu kebaikan sedikit pun juga, meski hanya dengan berwajah ramah, berwajah cerah ceria manis tatkala bertemu saudaramu. Iya. Maka itu perbuatan yang tercela. Baik. Ini di satu sisi orang yang melakukannya. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang yang mendapatkan perlakuan demikian mesti mengedepankan berbaik sangka. Ya. Mesti memberikan udzur. Ya, barangkali dia tidak sengaja. Pokoknya cari udzur. Barangkali dia lagi kesal atau lagi ada masalah atau lagi sedih. Iya. Pokoknya carikan udzur. Kata para ulama kita, apabila sampai kepadamu atau kamu melihat saudaramu melakukan kesalahan, maka berikan 70 udzur. Ya, berikan 70 udzur. Mungkin dia enggak sengaja, mungkin ini, mungkin itu. Kasih udzur. Iya. Dan berapa banyak ya, memang terjadi demikian, dia lakukan enggak sengaja. Cuman kita sudah buru-buru berprasangka baik. Berprasangka buruk. Baik. Sampai kata para ulama, kalau kamu tidak menemukan udzur, maka katakan barangkali dia memiliki udzur yang belum aku ketahui. Baik. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, kewajiban kita apa? Berikan nasihat yang baik. Iya. Dan sebelumnya ditanyakan, kenapa dia bersikap seperti itu? Barangkali dia tidak sengaja atau ada masalah yang dia perlu dibantu. Iya. Berikan nasihat. Jangan malah kita menceritakan kejelekannya kepada orang lain atau kita mengambil sikap permusuhan kepadanya. Ini tidak benar, ya. Ini tidak baik. Iya. Atau tadinya kita bersikap baik kepadanya, kemudian berubah, kita jadi dingin kepadanya, tidak hangat lagi. Ini tidak bagus seperti itu. Nasihat yang baik, jaga, jaga nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baik. Mohon diterangkan kembali tentang bukti bahwa kita telah memahami tauhid. Yang pertama, kita bersemangat mempelajari tauhid dan bersemangat mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan, hal-hal yang membatalkan tauhid dan juga hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersemangat untuk memperjuangkannya, mendakwahkannya. Iya. Mengadakan majelis-majelis ilmu yang menjelaskan tentang tauhid. Iya. Kemudian yang ketiga, kita berhati-hati. Kita waspada. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Baik. Bagaimana menjelaskan tentang penggunaan kata kami dalam Al-Quran yang dijadikan kata ganti Allah. Kata kami dianggap jamak, menganggap Allah lebih dari satu. Itu orang enggak mengerti bahasa Arab kalau seperti itu. Iya. Kata kami dalam bahasa Arab itu litasyrif, untuk pemuliaan. Bukan maknanya itu jamak. Sama saja dalam bahasa Indonesia pun sering kita pakai. Kadang dia satu orang tapi dia katakan kita atau kami, menurut kami, padahal dia satu orang. Iya, itu untuk pemuliaan. Baik. Tadi Ustaz menerangkan bahwa dosa syirik yang setara dengan syirik seperti menghina syariat tidak akan diampuni oleh Allah seperti menghina syariat itu. Bagaimana jika seorang tidak menyukai syariat ta'addud, ya, atau poligami? Apakah orang tersebut dapat terjatuh pada dosa syirik atau bagaimana? Baik. Pertama, yang tidak akan diampuni sama dengan syirik tadi, kalau dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat sampai mati. Iya. Kalau dia membenci syariat atau menghina syariat. Iya. Adapun orang yang tidak menyukai syariat ta'addud, kalau dia wanita, kalau dia wanita, maka orang yang membenci syariat ta'addud itu ada dua bentuk. Pertama, dia benci dari sisi tabiat. Ya. Tabiat umumnya wanita enggak mau dipersekutukan. Maunya ditauhidkan terus. Baik. Maka dari sisi ini sifatnya mubah. Tidak ada dosa atasnya. Tetapi mungkin mengantarkan kepada dosa. Iya. Dia jadi dosa. Seperti kalau dia menghalang-halangi suaminya melakukan kebaikan, ya, untuk menikah lagi, itu dosa. Itu perbuatan dosa. Baik. Apalagi sampai menteror calon istrinya, dosanya lebih besar lagi. Baik. Jadi teroris. Adapun kalau dia benci syariatnya, maka kafir dia. Murtad, keluar dari Islam. Iya. Kalau dia benci syariat poligami, walaupun dia akhirnya mau dimadu, akhirnya karena terpaksa mau juga dimadu, iya, karena nggak bisa nolak, nggak punya kekuatan, iya. Tetapi dalam hatinya benci dengan syariat itu, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam, iya. Jadi nggak boleh benci syariat. Baik. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berperang dan berperang itu dibenci oleh kalian. Perhatikan, berperang itu dibenci oleh kalian. Perangnya yang dibenci bukan jihad, syariatnya bukan. Iya, itu dalilnya. Baik. Ini kalau wanita ya. Tapi kalau laki-laki enggak menyukai ta'addud, ini dipertanyakan kelelakiannya. Baik. Wallahu a'lam. Tapi enggak boleh menghina ya. Kalau menghina syariat ta'addud itu kafir. Terserah dia suka atau enggak suka di ta'addud. Kalau dia menghina beda dengan tidak menyukai, itu beda. Walaupun dia suka, akhirnya dia suka senang ditaadut, tapi dia hina, nggak boleh. Itu syirik, kufuran. Afwan, bukan syirik, tapi kekufuran. Iya. Insya Allah Taala akan datang babnya yang menjelaskan tentang itu. Apakah melakukan dosa kesyirikan setelah pulang haji karena kekurangan pahaman? Apakah hajinya tidak mabrur? Itu tanda. Dikatakan para ulama, itu tanda hajinya tidak mabrur. Iya. Tanda hajinya tidak mabrur, keadaannya tidak berubah. Sama saja sebelum haji, setelah pulang haji, enggak ada perubahan. Apalagi kalau lebih parah. Iya. Itu tanda hajinya tidak mabrur. Wallahu a'lam. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuni seseorang, maka di mana tempat orang itu? Ya di neraka. Ya. Kalau dia tidak diampuni, tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Bolehkah kita menjadikan seorang sebagai khalil kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakr khalila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Andaikan boleh aku jadikan dari umatku seorang khalil, maka Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalil. Tapi karena tidak boleh, maka Nabi SAW tidak menjadikan dari umatnya sebagai khalil." Namanya juga a'la darajatil mahabbah. Seperti kata Syekh tadi, al-khullah, al-khalil itu derajat kecintaan yang paling tinggi. Harusnya kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Iya. Baru kemudian kepada Rasulnya, baru kemudian kepada manusia yang lainnya. Baik. Ustaz, tentang dosa yang setara dengan syirik, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina syariat Islam, apakah dosa ini setara dengan hal pengampunan? Maksudnya tidak diampuni kecuali dengan taubat, meskipun dia sudah bersyarat. Iya betul. Ini kekufuran. Ini kekufuran. Tidak akan diampuni kalau dia tidak taubat. Kalau dia tidak taubat sebelum mati, enggak akan diampuni. Iya. Ini dosa-dosa yang tidak akan terampuni hanya dia dengan beramal soleh. Bahkan amal solehnya tidak diterima. Amal solehnya tidak diterima karena dia melakukan kekufuran. Iya. Karena dia melakukan kekufuran, amal solehnya tidak diterima. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Saya insyaAllah akan datang bab tentang penjelasan hukum menghina Allah, menghina Rasul, dan menghina ayat-ayatnya atau syariatnya. Baik. Jika orang tua sampai meninggal masih berbuat syirik, apakah anaknya yang soleh bisa mendoakannya? Kalau kita telah menghukumi dia musyrik, telah tegak hujah atasnya, dan dia pantas dihukumi sebagai musyrik, maka tentunya disikapi dia sebagai musyrik. Selama dia belum kita hukumi sebagai musyrik, belum tegak syarat-syarat pengkafiran kepadanya, maka boleh kita doakan insyaAllah ta'ala mudah-mudahan dia diampuni. Apa saja yang bisa dilakukan anak-anak yang soleh untuk menolong orang tua yang musyrik yang sudah meninggal? Kalau dia musyrik, gak ada harapan lagi. Ini bahayanya ya. Ini bahayanya. Kalau dia sudah pantas difonis sebagai musyrik, kafir, murtad, keluar dari Islam, maka tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Iya. Makanya tadi kita tekankan, kalau kita sayang dengan seseorang, terutama orang tua kita, jangan kita nanti dia sudah meninggal baru kita bingung. Ya. Bertanya bagaimana ini, boleh didoakan atau tidak? Sebelum dia mati, ingatkan bahaya kesyirikan. Iya, dakwahi dia. Baik. Sampai umur berapa anak-anak bisa bermain dengan boneka? Hah? Main boneka? Tidak ada masalah, nenek-nenek pun baru boleh bermain. Baik. Hanya saja boneka yang dibolehkan itu dia enggak berbentuk persis seperti gambar bernyawa ya. Iya. Jangan berbentuk persis seperti gambar bernyawa. Jangan dibayangkan boneka yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu persis banget seperti bentuk manusia dan patung seperti yang ada sekarang. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suratul ra's." Hakikat gambar atau patung itu adalah kepalanya. Hilangkan kepalanya, tidak ada masalah. Baik. Wallahualam. Sekarang ini banyak penawaran dari bank ataupun asuransi seperti dana talangan haji dan umrah. Sementara bank dan asuransi itu sendiri riba, ada unsur riba. Bagaimana menurut syariat Islam? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh kita bermuamalah dengan transaksi ribawi seperti ini. Bukan sekedar yang meminjamkan kena dosa, yang meminjam juga kena dosa. Karena Nabi SAW bersabda, atau kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan. Jadi dua-duanya kena, yang meminjamkan dan yang meminjam. Iya. penulisnya dan dua orang saksinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sama. Apalagi mau digunakan ibadah haji. Ya. Ini ibadah yang baik, kok dicampur dengan yang jelek seperti itu? Kalau memang belum mampu, ya nggak ada kewajiban haji. Sabar saja. Iya. Hadiah? Baik. Kalau hadiah dari bank, karena kita menabung di situ sama, hukumnya riba. Kecuali kita nggak nabung di situ. Baik. Iya. Pertanyaannya Pak dari ini, orang yang korupsi dia kasih keluar saudara-saudaranya pergi haji. Dilihat dulu. Kalau dia punya hasil dari penghasilan yang lain, tidak ada masalah diterima. Ya, kita enggak ada kewajiban mau nanya, ini hasil dari yang halal atau dari korupsi? Enggak. Kita enggak dibebankan seperti itu. Iya. Enggak ada kewajiban. Kecuali dia memang enggak ada pekerjaan lain, ya. Enggak ada hasil yang lain, itu jelas-jelas hasil korupsi. Maka sebaiknya kita tolak, ya. Sebaiknya yang seperti ini kita tolak. Baik. Karena itu hak orang lain. Karena itu hak orang lain, ya. Enggak boleh kita gunakan hak orang lain. Baik. Wallahu taala alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dan memakan hadiah yang diberikan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini adalah pemakan riba. Orang-orang Yahudi ini adalah pemakan riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya, ini hasil dari hasil riba atau dari hasil yang halal? Iya. Baik, wallahu a'lam. Iya. Pada masa sekarang ini banyak orang mengaku punya indera keenam. Kemampuan membaca garis tangan dan sebagainya. Apakah ini benar? Bagaimana menurut syariat Islam? Yang dikhawatirkan orang tersebut bisa dimanfaatkan oleh jin atau syaitan yang katanya membahayakan dirinya dan orang lain. Dan kadang orang tersebut menjadi sombong karena merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ini semuanya sihir. Ya, ini tidak benar. Ini permainan syaitan semuanya. Gak ada yang namanya indera keenam bisa membaca garis tangan. Gak ada. Itu semuanya permainan syaitan terhadap orang tersebut. Hanya saja karena dia jahil, dia gak merasa. Iya. Hanya karena dia jahil, dia enggak merasa dipermainkan oleh syaitan. Baik. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau ada yang mengaku punya indera keenam sehingga dia bisa mengetahui perkara gaib dengan membaca garis tangan dan lain sebagainya, maka dia telah menyekutukan Allah. Iya. Orang yang meyakini dia punya kemampuan juga sama. Dia telah ikut menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Orang yang datang kepadanya dan bertanya kemudian percaya, sama. Dia juga menyekutukan Allah. Orang yang datang kepadanya dan bertanya tanpa percaya, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Iya. Karena dia hukumnya sama dengan dukun. Sama dengan dukun. Ya dukun itu, gak ada bedanya. Baik. Jika seseorang melakukan korupsi, itu perbuatan apa namanya? Perbuatan dosa tapi tidak termasuk syirik. Tidak termasuk kesyirikan, ya. Berapa triliun pun yang dia korupsi tidak termasuk syirik. Dosa syirik jauh lebih besar dibanding dosa korupsinya tersebut. Baik. Walhamdulillah kita sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين